home for my school. Selamat berpisah teman. Lil O double V Fit Ola. Yo. Terlalu sulit melepas kenangan kita bersama. Kenakalan dan kebaikan menjadi suka duka. Melawan guru dan tak patuhi perintahnya. Maafkan kami, sebetulnya kami cinta. Sekolah kita jaya akan terus berkarya. Ciptakan bibit benih manusia yang berguna. Jika kau berhasil jangan lupakan gurumu. Senyum jabat tangannya jika kau bertemu. Di hari perpisahan ku berikan senyuman kepada adik kelas, jangan jadi preman. Hormati gurumu, sayangi temanmu. Ku doakan berhasil, ayo kejarlah mimpimu. Fandi sekarang yang angkat bicara, ingin bercerita tentang apa yang ku rasa. Ku suka kimia, ku suka fisika, tapi ku agak bingung dengan matematika. Lagu sederhana tapi ku yakin bakal ngetop. Stop, stop buat kalian provokator. Tetap respect buat kalian yang gak suka hip hop. Nama keren kami, Lil O N Double V. Malang melintang di radio bukan di TV. Ya gak apa-apa, mungkin kami musisi gagal. Kami gak menyesal, asal lagu kami didengar. Sedih rasanya meninggalkan semasa kita. Kami berdua tak berkutik, tak berdaya. Lagu ini kami ciptakan untuk kalian teman. Semoga terkesan, doakan kami ya kawan. Beda rasanya, tak pakai putih abu-abu. Biasanya pergi sekolah salam bapak ibu. Ku rindukan tapi tak mungkin terulang. Rasanya pingin tinggal kelas, oh alam ajang.